Latar belakang dari operasi ini disinyalir bermula dari peluncuran sebuah film yang berjudul The Interview. Film yang diproduksi oleh Sony Pictures ini bercerita mengenai plot pembunuhan yang dilakukan oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Dalam film ini, plot pembunuhan yang dilakukan oleh Kim Jong-un dikemas dengan nuansa komedi ala Hollywood. Beberapa analis menilai film yang berjudul The Interview merupakan suatu rangkaian dari suatu rancangan kampanye politik yang didesain oleh Amerika Serikat. Operasi Guardian of Peace diduga kuat berpusat di Korea Utara, dan karakteristik dari operasi ini adalah serangan yang terkonsentrasi terhadap perusahaan Sony Pictures Entertainment. Akibat dari penyerangan ini, Sony Pictures harus kehilangan beberapa informasi, seperti arsip karyawan beserta keluarganya, email, informasi gaji, dan beberapa film yang belum dirilis. Ada sebuah pertanyaan yang tiba-tiba muncul dalam benak saya. Apa yang akan dilakukan oleh Kim Jong-un terhadap arsip yang bocor tersebut?